السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati tuan pengerusi, seterusnya tuan-tuan imam, tuan bilal, para makmum sekalian, pelajar-pelajar Taman Islam, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT dapat kita menyambung kembali kuliah bulanan Kitab Perukunan. Dan malam ini kita sambung di Masjid Madrasah Taman Islam. Muka surat berapa? Tak ingat? 24. Kat mana ya? Atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula sunat bagi tiap-tiap yang akil baligh sihat badan atau yang sakit berbanyak-banyak menyebut mati dengan lidahnya dan hatinya seperti bahawa dijadikan mati itu seolah-olah yang hadir ia mati antara kedua matanya. Kerana yang demikian itu, ia ini mengingat mati menegahkan daripada berbuat maksiat dan membawa kepada berbuat taat. Kata pengarang, bermula sunat, maknanya hendaklah kita faham sunat bagi kita, ia ini yang bakil balik, yang berakal lagi cukup umur, sama ada sehat tubuh badan atau hak sakit, sekalipun sakit dia sikit je, kena selumbur, berbanyak-banyak menyebut mati dengan lidahnya dan hatinya seperti bahawa dijadikan mati itu seolah-olah yang hadir ia mati antara kedua matanya. Kerana demikian itu, kita duk ingat mati ni berada seolah-olah kita akan mati kat gi lah. Menegahkan daripada buat maksiat dan membawa kepada berbuat taat. Jadi dalam kitab ini ada sedikit tazkirah. Kita duk ngaji fiqh, dia ingat sikit tazkirah bagian kematian. Tak? Iaitulah kelebihan mengingatkan kepada mati. Mati ni benda mati. Mati ni adamul hayah liman kana hayya. Iaitu ketiadaan hidup bagi orang yang sebelum tu hidup. Itu mati. Dan ni kita hidup. Nah, hakik ni bila kita sedang hidup, dah boleh hidup. Ha, mati. Nampak? Ha. Bahasa Arab lah. Bahasa Melayu mampus. Nah, bahasa Melayu lama. Bahasa Arab panggil mati. Min alipta mata yamutu mautun. Mati maknanya orang yang tidak bernyawa lagi. Nah, tapi ini kita gunakan dalam bahasa Melayu kita, walaupun perkataan ni adalah bahasa Arab. Nah, macam surat khabar. Surat khabar tu bahasa Arab. Nah, surah. Kata surah dia baca tadi, garik tadi. Surah kuliah dia kata. Surah khabar cerita lah. Berita. Nampak? Surat khabar. Melayu panggil benda? Kertas berita. Oleh kertas berita. Nampak? Jadi pinjam bahasa Arab. Nampak? Pinjam sikit-sikit gitulah. Moleknya kita pakat belajar bahasa Arab. Ke mana? Nak? Pakat-pakat belajar. Sebab apa? Sebab dia bahasa yang paling molek di atas muka bumi. Dunia dan akhirat. Masing-masing kata bahasa dia lah yang molek sekali. Orang Inggeris kata dia lah bahasa Inggeris molek sekali. Dalam ribuan bahasa, bahasa dalam dunia ni ada lebih kurang 300,000. Bahasa 300,000. Kalau dalam hutang tu kira kau cakap kira kau bahasa kau. India saja 5,000 bahasa di negeri India. ramai orang 5,000 bahasa.